Oh, setoran ya? Ya, boleh. Siap lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali pembacaan dari syarh al-mumti', silakan seperti biasa disetorkan hafalan matannya ya pak speaker ya, lancar ya, diharapkan lancar dari awal terus gitu. Qala al-musannif rahimahullah. Tanwini wa dhul al-qalam wa wa huruf al-khabar wa ya bi wa ila wa an wa ala wa bi wa huwa wa ta wa kam wa lam wa huruf al-khasam wa ya al-waw wa ta wa ta fa fi'lu yuqra'u bi qad wasin wa wa ta'ita ni fis sakinah. Nah. Wa harfu ma'a yasbuhu ma'ahu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul al-i'rab. Babul i'rab. أواخر الكلم لاختلاف كعوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. يا أدون بسم الله الرحمن الرحيم. والكاف تيالا والباء واللام وهي belum selesai babul i'rab. Alaiha Hasan Rufiq lancar. Jaa li ma'na al-ismu yu'rafu bi hadhi wa tanwin wa dhul al-ali wal lam ya wa hurukul wadi wa hiya an min wa ila wa ala wa rubba wa fi wa rubba والباء والكاف واللام wa huruful qasami, wa huruful qasami, wa ya wa wal ba wa ta, al wawu wal ba wa ta. Terus wal fi'lu, wal fi'lu yu'arabu bi qat wa sin wa sawra wa ta hatta isi astamina hatta id. Terus wal fi'lu ma lahu yasluhu wal harfu, wal harfu ma ma la yasluhu ma la, ma yasluhu ma'ahu dalilul ismi, dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Al-i'rab huwa taghyir awamil kalimi li ikhtilafil alayha lafdhan aw ta'dhira. Ya, silakan. Ya, semangat datangnya kasih mic ya, berapa? Beliau sudah khatam Ghost Restoran, sudah pernah stop. Antum belum. Wa ala wa ala wa fi wa ruba wa ba wa ka wa la ya wa khuru basal wa hiya al waw wal ba wat ta ya al fi'lu yuraqu bi qad was sin was sawfa wat ta ta'nis sakinah ya wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil al ismi wa la dalil al fi'li ya san Allah, alhamdulillah. Biasa hafalannya, nanti terbiasa menghafal. Ya. Ah, Blavi terakhir. Ada yang lain yang sudah hatam. والتنويني والدخول الألف واللام وحروف الحق وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والتاء واللام وحروف القسم وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل wa ta ta'nits sakinati wa ta ta'nits sakinati has ma la yasluhu ma'ahu ya. Masih kita pada pembahasan yang berkait dengan al-i'rab. Sudah kita lewatkan ya definisi ya dan penjelasan tentang al-i'rab. I'rab adalah perubahan keadaan akhir-akhir kata yang disebabkan oleh pergantian ambil yang masuk pada kata tersebut. Baik itu perubahan yang terlafazkan atau perubahan yang dianggap adanya, diniatkan adanya. Yang dimaksud dengan perubahan akhir-akhir kata apa? Apakah huruf pada akhir kata tersebut berubah Muhammadun dari dal menjadi huruf yang lain atau bagaimana? Ya, keadaan akhir kata berubah-ubah. Kadang harokatnya berubah. Ya, kadang selain harokat gitu. berubah-ubah harokatnya dari dhamma ke fathah ke kasrah, dan nanti akan kita baca ya macam-macam perubahan yang terjadi ya. Kemudian perubahan tersebut diakibatkan oleh apa? Pergantian atau perbedaan amil yang masuk. Amil itu apa? Sesuatu ya, faktor yang menyebabkan akhir kata itu ya berubah di dhamma atau di fathah atau di kasrah. Kemudian sudah kita lewatkan ya dua macam perubahan pada akhir kata, yaitu yang pertama perubahannya sifatnya apa? Lafzan. Ya. Apa itu perubahannya lafzan? Ya, perubahan yang tampak. Bisa perubahan tersebut diucapkan Zaidun, Zaidan, Zaidin. Tidak ada penghalang untuk kita bisa mengucapkan perubahan tersebut dari fathah, dari dhamma ke fathah, dari fathah ke kasrah dan seterusnya. Perubahannya kedua takdir. Apa itu perubahan yang takdiri? Perubahan yang tidak tampak ya pada pengucapan, diakibatkan oleh penghalang-penghalang. Ada berapa penghalang yang menghalangi untuk kita bisa mengucapkan perubahan yang terjadi pada akhir kata? Ada tiga. Yang pertama at-ta'adur. Apa itu at-ta'adur? Ya, ketika akhir kata itu apa? Alif ya. At-ta'adur yaitu terhalang. Ya, ini tidak bisa ya satu kalimat untuk menerima harokat. Seperti apa? Setiap isim atau kalimat yang akhirnya apa? Alif ya. Setiap isim yang akhirnya alif, maka dia tidak bisa menerima harokat. Alasannya ta'adur. Apa sih maksudnya ta'adur? Ya, karena yang namanya alif selamanya tidak bisa menerima harokat, sehingga dianggap adanya dhamma, dianggap adanya fathah dan kasrah. Ya, itu. Nah, kemudian isim yang akhirnya alif disebut isim apa? Isim maksur, ingat. Ya. Isim yang akhirnya alif lazimah disebut dengan apa? Isim maksur. Bagaimana? Apakah semua harokat padanya dianggap saja, ditakdirkan saja, atau ada yang muncul? Hah? Pada isim maksur bagaimana? Seperti pada al-fatah. Bagaimana? Apakah ada harokat yang bisa muncul atau tidak ada? Tidak ada. Pada isim-isim maksur semua harokat dhammahnya, fathahnya, kasrahnya diniatkan saja. Ya, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Ya. Kemudian kalau ada ini ada fi'il akhirnya alif disebut dengan apa? Ada fi'il yang akhirnya alif disebut apa? Hah? Al-mu'tal bil alif. Ya, al-mu'tal bil alif. Fi'il yang akhirnya huruf illah dengan alif gitu. Ya, kemudian penghalang yang kedua yang menghalangi kita untuk mengucapkan perubahan-perubahan yang terjadi pada akhir kata apa? Setelah ta'adur apa? Al-thiqal. Apa itu al-thiqal? Ya, berat. Ya, bisa aslinya ya akhir satu kalimat ini menerima harokat, cuma ketika diucapkan berat. Ini terjadi pada isim yang bagaimana? Pada isim yang akhirnya apa? Ya, sebelumnya kasrah. Ya, pada setiap akhir isim yang pada setiap isim yang akhirnya ya, sebelumnya kasrah. Contohnya apa? Qadi. Apa lagi? Da'i. Hadi, al-hadi. Ya. Nah, itu. Ini disebut isim apa? Isim manqus. Isim yang akhirnya ya lazimah, sebelumnya kasrah, disebut isim manqus. Bagaimana? Apakah semua harokat pada isim manqus diniatkan adanya, ditakdirkan saja, atau bisa muncul? Untuk harokat apa? Dhammah diniatkan, ditakdirkan. Contoh ja'al qadi. Ya. Aslinya ya itu bisa diharokati al-qadiyu, ja'al qadiyu bisa. Cuma berat. Karena berat maka ditinggalkan sehingga dhammahnya diniatkan saja adanya. Jadi ja'al qadi, al-qadi itu fa'il ya marfu, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah, dhammah yang diniatkan adanya. Gitu. Yang menghalangi munculnya dhammah adalah al-thiqal, beratnya dalam pengucapan. Kemudian kalau di fathah bagaimana? Isim manqus kalau di fathah, fathahnya tampak atau ditakdirkan lagi? Tampak. Kenapa? Karena fathah iya atau ya ketika di fathah itu ringan. Iya. Ra'aitul qadhiya ringan. Jadi isim manqus kalau di fathah bisa enteng, enggak berat, sehingga ketika dia mansub ya dengan fathah yang tampak, ra'aitul qadhiya gitu, ra'aitul qadhiya. Kalau majrur sekarang, majrur di kasrah bisa enggak isim manqus di kasrah? Hah? Ditakdirkan kasrahnya atau ditampakkan marartu bil qadhi atau marartu bil qadhi? Marartu bil qadhi. Kasrahnya berarti ditakdirkan, diniatkan. Kenapa? Berat. Aslinya bisa enggak sih ya menerima kasrah? Bisa. Cuma berat kalau ada ya kasrah di akhir kalimat itu berat. Berat al marartu bil qadhi berat. Iya. Nah, itu. Kemudian kalau fi'il sekarang, fi'il, ada fi'il akhirnya ya. Bagaimana? Fi'il akhirnya seperti yamshi berjalan, yajri lari atau mengalir, apalagi? Ya. Yarmi melempar. Bagaimana? Ya sama pada isim ketika di dhammah ditakdirkan seperti yamshi zaidun misalkan. Fi syari'i zaid berjalan di jalan, yamshi zaidun yamshi. Bukan yamshiu, ya. Kenapa? Thiqal berat. Ya. Kalau dinasobkan di fathah enteng seperti lan yamshiya, ya. Sudahlah ini kalau antum terasa berat, ya. Jangan diperpanjang. Kemudian apa lagi? Satu lagi yang menghalangi munculnya harokat. Tadi sudah kita dapatkan dua hal yang menghalangi munculnya harokat. Yang pertama apa? At-ta'adzur, ini khusus pada isim yang akhirnya alif lazimah atau fi'il yang mu'tal dengan apa? Alif. Isim yang akhirnya alif atau fi'il yang akhirnya alif, ini ya semua harokat, yakni apa? Dhammahnya atau fathah, ya, atau kasrah, itu diniatkan adanya. Yang kedua apa tadi? Al-thiqol. Ini khusus pada isim apa? Manqus. Isim manqus adalah isim yang akhirnya apa? Akhirnya ya, lazimah sebelumnya kasrah. Juga pada fi'il-fi'il yang akhirnya ya, yamshi, yajri, ya. Kemudian yang ketiga apa? Al-munasabah. Ya. Apa itu al-munasabah? Ya, harokat penyesuaian. Ini terjadi pada setiap isim yang disandarkan kemana? Kepada ya mutakallim. Baitun kalau disandarkan kepada saya jadi apa? Baiti. Mobil kalau disandarkan kepada saya? Sayyarati. Zaujun, zaujah. Disandarkan kepada ya, zaujati gitu. Nah, setiap isim yang disandarkan kepada ya mutakallim itu kata ganti untuk satu orang yang berbicara. Iya. Ya, setiap isim yang disandarkan kepada ya mutakallim itu harokatnya mesti diniatkan, ditakdirkan. Ja'a bai apa? Ja'a zau apa? Zauji. Za'a ja'a zauji. Zauji fa'il ya kan? Dari ja'a marfu. Mana tanda rafa'nya? Dhammah yang ditakdirkan pada huruf apa? Jim sebelum ya itu, ya kan? Zauji. Ya, sini. Ini zauji kan fa'il. Marfu hukumnya fa'il kan? Mana tanda rafanya? Tanda rafanya diniatkan saja pada huruf jim ini. Atau antum katakan boleh pada huruf sebelum huruf ya ini. Ya, pada huruf sebelum ya katakan ini. Dhammanya enggak bisa muncul, enggak boleh zaujui. Enggak mau. Jadi ya mutakallim itu enggak mau bergandengan dengan kalimat manapun kecuali dia harus sebelumnya dikasrah dulu, ya. Baitun baiti. Kalau ro'a itu, ya baiti juga. Fathahnya diniatkan adanya pada jim. Marartu bi baiti. Marartu bi zauji. Marartu bi zauji. Aku melewati suamiku. Bi zauji. Kasro itu. Kasronya bukan tanda i'rab. Kasronya kasro munasabah. Kasro penyesuaian. Adapun kasro tanda i'rabnya diniatkan pada jim. Nanti i'rabnya berarti ya. Kalau contoh ini i'rabnya. Yeah. ra'aitu zawji marartu zawji. Jauh zawji nanti ini fa'il gitu ya, fa'il. Yang namanya fa'il masih apa? Mansub atau marfu? Marfu gitu aja. Urutannya kayak gitu cara mi'rab tuh. Apa dulu dia? Fa'il atau maf'ul atau majrur gitu ya. Fa'il, kalau fa'il marfu. Ah, setelah itu antum sebutkan tanda rafa'nya apa? Wa 'alamatu raf'ihi apa? Dhammah. Dhammahnya kelihatan enggak di sini? Zawji. Enggak kelihatan, tapi dhammah muqaddarah gitu. Iya. Yeah. Dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Alama qabla ya ilmu takallim. Dhammahnya di atas huruf sebelum ya ini, jadi jim. Alama qabla ya ilmu takallim, pada huruf yang sebelum ya atau pada jim juga enggak apa. Dhammah ya ala al-jim insya. Ra'aitu zawji. Zawji maf'ulun bi. Kalau maf'ulun bi apa? Marfu atau mansub? Mansub sudah. Wa alamatu nasbi apa? Fathah juga. Mana fathahnya? Muqaddarah gitu. Fathahnya muqaddarah diniatkan. Pada contoh marartu bi zawji. Zawji huruf ismun majrur kan? Isim majrur. Kenapa majrur zawji? Dijarkan oleh ba. Bahkan huruf jar majarkan. Cuma tanda jarnya apa zawji ini? Kasrah. Kasrahnya apa? Dhahirah atau muqaddarah? Zawji ada kasrahnya ini. Muqaddarah. Ini sih kasrah apa ini? Yang ada zawji. Kasrah munasabah. Kasrah penyesuaian. Adapun kasrah i'rab muqaddarah. Iya paham itu ya. Ya. Antum sudah paham insyaallah ya. Macam-macam perubahan. Ada yang apa? Lafzon, ada yang takdiran. Yang takdiran terjadi pada tiga tempat tadi. Ya, pada isim atau fiil yang akhirnya alif. Kalau yang ta'ab tadi yang ta'dur ya. Ya, kalau yang thiqal pada apa? Isim yang akhirnya ya atau fiil yang akhirnya ya ataupun wawu. Kemudian kalau yang ketiga al-munasabah, ini pada setiap isim yang disandarkan pada ya takallim itu. Semoga faham ya. Ini kalau antum faham ya, maka ini akan memudahkan durus yang berikutnya dan berikutnya. Jangan sampai ada yang gagal ya. Kalau ada yang sulit, misalkan antum tanyakan. Baik, tsanian. Pembahasan yang kedua, pembahasan i'rab ya, definisi ya. Sudah kita lewatkan, sekarang kita masuk ke lawannya. Lawannya i'rab. Tsanian al-bina'u. Yang kedua bina. Bina itu lawannya apa? I'rab. Ya. Kalau i'rab tadi apa? Perubahan akhir-akhir kata ya disebabkan oleh perubahan amil yang masuk padanya, baik itu perubahannya apa? Secara ya lafzi ataupun takdiri. Ya, sekarang al-bina lawannya. Kalau kita mengetahui lawannya i'rab, maka pemahaman kita tentang i'rab semakin jelas. Sesuatu itu dengan disebutkan lawannya semakin jelas. Wa bi diddi wa bi diddihi wa bi diddiha tatabayyanul asya, ya. Dengan lawannya segala sesuatu menjadi jelas, ya. Al-bina'u ta'rifuhu huwa luzumu akhir al-kalimati halatan wahidatan. Bina, definisi bina adalah luzumu akhiril kalimah. Ya. Tetapnya akhir kata halatan wahidah, dalam satu keadaan. Luzumu akhiril kalimah halatan wahidah. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Kalau tadi i'rab apa? Berubahnya akhir kata ya. Kalau ini tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Keadaan itu misalkan dhammah terus akhirnya. Seperti haitsu ya, dhammah terus. Atau sukun terus seperti man. Ya man ya sukun terus. Ada yang menetapi kasroh, haulai ya, kasroh terus. Itu isim-isim yang mabni ya. Ta'rifu, kita ulangi. Definisi dari bina adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Contohnya sekarang, mithaluhu, contohnya luzumu akhiri haulai, tetapnya akhir kata haulai. Haulai itu jamaknya hadza atau hadhihi. Hadza untuk satu orang ya, dua orang kan hadzani, untuk jamak haulai. Ya. Haulai bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannats, jamak haulai, mereka ini, gitu kan? Haulai, lihat. Tetapnya akhir kata haulai harakatul kasri. ma'ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Kita ulang ya. Luzumu akhiri haula'i harakatal kasri, tetapnya akhir kata haula di atas harokat kasrah. Antum pernah dengar haula'u? Haula'a? Enggak pernah kan ada haula'i, haula'i. Berarti tetap kata haula ini akhirnya di atas apa? Kasrah. Ma'ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, meskipun amil-amil yang masuk kepadanya bergonta-ganti, berbeda-beda, tetap sih ya. Ja'a, bagaimana? Haula'i. Lihat, kalau Muhammadun ja'a apa? Muhammadan atau Muhammadin? Ja'a. Muhammadun fa'il. Tapi haula'i apa? Ja'a haula'i, bukan haula'u. Iya. Datang mereka ini. Ya. Ra'aitu, kalau Muhammad jadi apa? Ra'aitu Muhammad. Muhammadan. Sekarang ra'aitu haula'i, kasrah juga itu. Kemudian marartu bi Muhammadin, kita ganti Muhammad dengan haula'i, jadi apa? Marartu bi haula'i, tetap akhirnya. Padahal amilnya kita gonta-ganti. Ya, ini tidak mempengaruhi akhir harokat haula'i. Kenapa? Karena haula'i itu kata yang mabni, kata yang tetap akhirnya, tidak mengalami perubahan. Nah, kemudian disebutkan di sini contoh dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, haula'i qaumuna. Mereka ini adalah qaumuna, kaum kami. Haula'i. I'rabnya haula'i itu dia mubtada. Yang namanya mubtada seperti fa'il marfu. Seperti Muhammadun 'alimun, Muhammad mubtada. Jadi isim ma'rifah yang memulai jumlah itu mubtada. Ya, Muhammadun 'alimun, Muhammad mubtada. Haula'i juga mubtada. Cuma kenapa di sini enggak didhamma haula'u? Ya, karena dia isim yang mabni. Qaumuna khabarnya. Contoh yang berikutnya, inna haula'i qaumun, sungguhnya mereka adalah kaum. Perlu diketahui inna ini adalah amil yang menyebabkan isim setelahnya mansub, dinasobkan, diantaranya dengan fathah. Nih, kalau dikatakan Zaidun alimun, Zaid adalah seorang alim, dikasih inna jadi apa? Zaidan. Inna Zaidan alimun. Kenapa? Karena inna ini amalannya menasobkan isimnya setelahnya. Tapi kalau isimnya haula'i bagaimana? Inna haula'i. Kenapa? Haula'i isimnya mabni, enggak boleh inna haula'a. Ya. Waji'na bika 'ala haula'i. Di sini lihat. Amilnya apa haula'i di sini? 'Ala. 'Ala itu huruf apa? Huruf jar. Haula'i tetap kasrah. Itu kasrahnya bukan tanda jar. Kasrohnya kasroh bina, paham? Iya. Baik, kita baca di sini penjelasan rinciannya. Fafil ayatil ula haula'i ismu isyaratin mabniyun 'alal kasri fi mahalli raf'in mubtada. Wah, sudah dikenalkan mubtada ini. Ya. Pada ayat yang pertama, haula'i qaumuna. Haula adalah ismu isyarah, kata tunjuk. Ya. Dia itu mabniyun. Kalau Zaidun mu'rabun atau mabniyun? Mu'rabun. Kalau al-fata mu'rabun atau mabniyun? Mu'rabun juga al-fata. Al-qadi mu'rabun atau mabniyun? Mu'rab, meskipun harokat i'rabnya muqaddarah. Nanti kita akan sedikit menjelaskan. Ya. Kenapa sih al-fata enggak dikatakan mabni saja gitu. Ya. Haula itu adalah kata tunjuk mabni dia. Mabni itu tetap. Alal kasri di atas kasrah akhirnya. Fi mahali raf'in mubtada. Ya, menempati tempatnya rafa sebagai mubtada. Ya, nanti akan kita sedikit mengajarkan tentang i'rabnya, tapi berhubung pembahasan mubtada belum ya, mungkin nanti bisa ditunda dulu ini ya. Al-muhim haula itu dia marfu. Seandainya dia diganti-ganti isimnya mu'rab marfu seperti diganti haula'i ya, seperti diganti apa? Zaidun saja mu'rab. Iya. Az-zaidun qaumuna. Kita ulang ya. Jadi haula adalah kata tunjuk mabni di atas kasrah, tetap di atas kasrah, menempati tempatnya rafa mubtada. Itu cara mengi'rab isim-isim yang mabni. I'rabnya itu bukan marfu ya, tapi fi mahalli raf'in gitu. Diganti marfu'nya dengan fi mahali apa? raf'in. Kalau digantikan Zaidun alimun, Zaidun kan mubtada marfu ya. Zaidun mubtada marfu. Tapi kalau isim yang mabni haulai bukan mubtada marfu. Ya, fi mahalli raf'in mubtada gitu. Ya, boleh juga mubtada fi mahalli raf'in gitu. Ya, lebih bagus ya fi mahalli raf'in mubtada. Kalau antum paham ini enggak apa ya. Nanti akan datang, ini belum datang, belum sampai pembahasannya. Wa fil ayati tsaniyah, pada contoh yang kedua itu apa? Inna haula'i qaumun. Haula'i sama juga ismu isyarah, kata tunjuk juga. Mabniun 'alal kasri, tetap di atas kasrah. Fi mahalli nasbin. Nah, pada contoh yang kedua haula ini pada mahalnya, pada tempatnya nasab. Sebagai apa? Isimnya inna. Ya. Yeah. Maksudnya apa sih? Fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin. Maksudnya fi mahalli raf'in itu seandainya haula ini diganti isim yang mu'rab, maka dia marfu. Begitu. Diganti dengan Zaidun ya. Berhubung dia mabni, maka dia dikatakan menempati tempatnya rafa ya. Kita lanjutkan wa fil ayati tsalitsah, pada contoh yang ayat yang ketiga itu apa? Wajina bika 'ala haula. Haula'i di situ sama ismu isyarah juga. Mabni juga 'alal kasri. Mahalnya beda, fi mahalli jarrin. Ah, pada mahalnya, pada tempatnya jar. Kenapa? Bi harfil jar, karena kemasukan huruf jar 'ala. Jadi i'rabnya enggak boleh haula'i majrur. Ya, tapi fi mahalli jarrin gitu. Jadi isim-isim yang mabni cara mengi'rabnya dikatakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin. Kalau isim-isim yang mu'rab kan marfu, ya kan, mansub, majrur, beda ungkapannya, paham? Ya. Kalaupun belum paham enggak apa-apa. Insyaallah nanti kita ketemu lagi. Ya, fal mabniyu, maka isim yang mabni. Ya. Jadi antum harus bedakan ini, ada bina, ada mabni. Ada i'rab, ada mu'rab. Kalau i'rab tadi perubahan, ya kan? Kalau mu'rab katanya yang bisa mengalami perubahan. Kalau bina itu tetapnya, tetapnya satu kalimat di atas harokat tertentu seperti di atas kasrah terus haula'i itu bina, atau tetap di atas sukun seperti man, atau tetap di atas dhamma seperti haitsu itu bina. Adapun mabni maka katanya, kata yang mabni kayak haula'i itu kata yang mabni. Kasrahnya itu bina gitu lah. Tanda bina boleh. Fal mabniyu sabitun la yataghayyaru akhiruh, maka isim atau kalimat yang mabni tetap tidak berubah akhirnya. Bisa babi dukhulil awamilil mukhtalifah, dengan sebab masuknya amil-amil yang berbeda. Jadi maksudnya ya, kalimat yang mabni itu akhirnya tetap meskipun ya masuk padanya amil-amil yang berbeda-beda. Ya, ini amil yang menuntut rafa, ini amil yang menuntut nasab, ini amil yang menuntut jar, tetap dia kasrah terus atau dhammah terus. Wa inna ma yubna 'ala ma sumi'a 'alai, hanyalah satu isim itu dihukumi mabni tetap akhirnya sesuai dengan apa yang dinukil, didengar dari kalamnya orang Arab. Kita mendapati dari mereka orang Arab haula ini dikasrah terus, belum pernah kita mendengar sekalipun dari ucapan mereka atau tulisan mereka ada haulai di dhammah. Berarti dihukumi haulai ini apa? Mabni gitu. Jadi bahasa Arab tuh ya sifatnya ya sama ya, kita nukil dari orang Arab. Ya, kaidah-kaidah yang dibikin itu susulan itu. Ya. Dulu orang Arab itu bisa berbicara dengan bahasa Arab dengan fasih, bisa menulis dengan bahasa Arab yang fasih, enggak perlu apa? Enggak perlu belajar nahwu, enggak ada belajar nahwu, enggak butuh. Ya sudah mendarah daging pelajaran. Ini ilmu nahwu dibikin itu oleh orang-orang belakangan untuk memudahkan orang-orang ajam untuk bisa mempelajari bahasa Arab itu, dan juga untuk menjaga bahasa Arab dengan terjadinya banyak pembauran antara orang Arab dengan selain Arab ya, sehingga dengan ilmu nahwu terjaga bahasa mereka, itu bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah ya. Faminhu mayubna ala sukun, diantara isi mabni atau kalimat yang mabni ada yang dia mabni tetap, mabni itu tetap. Faminhu mayubna ala sukun, ada di antara isim-isim itu yang mabni yubna ditetapkan akhirnya di atas sukun. Contoh kam. Kam artinya apa kam? Berapa? Kam itu mesti sukun. Antum pernah dengar jadi kamu? Kalau pernah itu bahasa Indonesia nanti. Kam ya, kam aja sudah. Kam maluk berapa hartamu, ya kan? Kam auladuk ya, berapa anak-anakmu? Sukun. Berarti kam ini isim yang mabni di atas sukun, gitu, di atas sukun. Ya. Meskipun kemasukan huruf jar, bikam ishtaraita, misalkan hadzal kitabi, bikam ishtaraita hadzal kitabi, bikam, bukan bikami. Ya. Sukun tetap akhirnya, meskipun kemasukan ba. Nanti mahalnya jar, itu menempati posisi jar. Wa minhuma yubna 'alal fathhi, di antara juga di antara isim ada yang mabni tetap akhirnya di atas fathah. Fathah terus. Aina, apa artinya aina? Di mana? Ada enggak ainu? Enggak ada. Aini enggak ada. Meskipun dimasuki min, min aina anta? Iya. Tetap aina. Kenapa? Bukan min aini, Pak. Ya karena mabni. Wa minhum yubna 'alal kasri. Ada juga isim yang tetapnya di atas kasrah. Kasrah terus. Contoh amsi. Amsi itu kemarin. Ini hari apa? Sabtu berarti Jumat. Ya, al-yawm qabla yawmika hadha. Amsi itu adalah hari sebelum harimu ini. Berarti kalau dikatakan zurtu Zaidan amsi, aku ziarah ke Zaid kemarin. Berarti hari apa? Hari Jumat. Ya. Itu amsi, enggak ada amsu. Wa minhum may yubna 'ala dhamm. Ada juga di antaranya yang mabni di atas dhammah, tetap di atas dhammah. Haitsu ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Haitsu ini biasanya menjelaskan tentang dhorof, dhorof makan, tempat, keterangan waktu tempat. Tapi kadang waktu, tapi seringnya untuk tempat. Misalnya jalastu haitsu jalasa Zaidun. Saya duduk di tempat Zaid duduk. Haitsu bukan haitsi. Iya. Nah itu. Dari sini kita mengetahui bahwasanya anwa'ul bina arba'atun. Fa anwa'ul bina arba'atun. Macam-macam bina ada empat. Yang pertama dhom, yakni bina tetap di atas dhommah seperti haitsu, mundu, ya kan? Ya. Wal fathu, ada juga yang mabni tetap di atas fathah seperti aina. Iya. Wal kasru, ada juga yang mabni tetap di atas kasrah seperti haula'i amsi. Was sukunu, ada juga yang tetap mabni di atas apa? Sukun seperti man, ya kan, kam, ya. Sekarang kenapa al-fata tidak dikatakan mabni? Jadi sedikit menyinggung ya tentang sebab mabni ya. Enggak terlalu dalam karena takut sulit difahami. Jadi semua isim-isim yang mabni sebabnya satu. Ini pendapat Sibawai. Semua isim-isim yang mabni sebabnya satu. Kam, aina, amsi, haitsu, yaitu keserupaan dengan huruf. Huruf itu mabni atau mu'rab? Mabni semua. Ya, kalau ada isim yang mirip dengan huruf, maka dia ikut mabni. Kemiripannya dalam hal apa? Ya, ada lah. Ya kita kalau sebutkan nanti takutnya puyeng ya. Di antaranya dari sisi peletakan huruf kan diletakkan di atas satu atau dua ejaan ya. Satu atau dua ejaan kan. Yang satu ejaannya bi marotu bi zaidin, ya kan. Ada juga yang di atas dua ejaan seperti apa fi, ya kan, an. Kalau ada isim yang seperti itu ejaannya cuma satu kata, satu huruf atau dua, maka dia ikut mabni. Kenapa? Mirip dengan huruf. Seperti kam, ejaannya berapa kam? Dua, ikut mabni. Man, dua. Iya. Ada yang lain. Sedangkan al-muhim, kayak al-fata, itu gak punya kemiripan dengan isim, gak punya kemiripan dengan huruf, sehingga dia harus dijadikan mabni. Gak ada, nantilah ini pembahasannya insyaallah. Iya, jangan meluas dulu. Iya. Iya. Lihat itu catatan kaki. Iya, catatan kaki. Fawaidu wa tanbihat, faedah dan tanbih-tanbih. Peringatan-peringatan. Nomor 2-nya saja kita baca. Iya, idza waqa'a al-mabniyyu mawqi'a marfu'in aw mansubin aw majrurin aw majzumin fayakunu i'rabuhu fi mahalli rafin aw nasbin aw jarrin aw jazmin. Ini kaidah. Apabila ya, ada isim yang mabni menempati tempatnya isim yang marfu, atau menempati tempatnya isim yang mansub, atau menempati tempatnya isim yang majrur atau majzum, maka i'rabnya isim mabni tadi fi mahalli gitu, fi mahalli raf'in atau fi mahalli nasbin atau fi mahalli jarrin atau fi mahalli jazmin. Kayak tadi nih, ja'a Zaidun, Zaidun marful. Ini Zaidun ini isim yang mu'rab atau mabni? Maka dikatakan langsung Zaidun fa'il marfu. Paham? Tapi kalau diganti ha'ulai, antum enggak boleh. Ja'a ha'ulai, ha'ulai fa'il marfu. Antum katakan ha'ulai fi mahali rafin fa'il gitu. Ra'aitu Zaidan, antum bisa katakan Zaidan maful bi mansub. Tapi kalau enggak diganti ra'aitu ha'ulai, maka antum katakan apa? Ha'ulai fi mahali apa? Nasbin maful bi gitu. Ya, beda cara mengungkapkannya. Ya, sedikit-sedikit ya kita kenalkan i'rab. Nanti kalau sudah sering terdengar di telinga kita, insyaallah lama-lama juga enggak asing lagi, mudah. Ah. Selesai nih ya pembahasan tentang i'rab dan bina. Sekarang kita masuk ke anwa'ul i'rabi. Macam-macam i'rab. Anwa' itu bentuk jamak, jamak taksir dari naw'un. Naw'un jadi anwa'. Naw'un anwa'. Anwa'ul i'rabi, macam-macam i'rab. Pembagian-pembagian i'rab. Nah, ini itu harus hafalkan lagi nanti ya. Qala al-musannifu rahimahullah wa aqsamuhu, antum baca ini supaya kadang enggak pas bacanya. Gitu. Wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dhalika الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. Ya, jadi sekarang beliau akan mulai menjelaskan kepada kita tentang pembagian-pembagian i'rab. Setelah sebelumnya beliau menjelaskan kepada kita hakikat dari i'rab. Hakikatnya sudah paham ya. Sekarang macam-macamnya. Ya. Ya, mirip dengan pembahasan tentang al-kalam. Setelah disebutkan definisinya, disebutkan macam-macamnya, ya kan? Wa aqsamuhu arba'atun. Aqsamuhu arba'atun. Macam-macam i'rab, dhamir ha, aqsamuhu itu kembali kepada i'rab. Macam-macam i'rab, pembagian-pembagian i'rab ada empat. Yang pertama raf'un, yang kita kenal tandanya dengan apa? Dhammah. Ini tanda asalnya, tanda pokoknya. Nanti masih ada tanda yang lain. Wa nasbun, nasab, yang kita kenal tanda pokoknya apa? Fathah. Wa khafdun, yang nama lainnya apa? Jarrun. Kalau khafdun istilahnya orang-orang Kufah, orang-orang Basrah, jarrun. Tanda asalnya apa? Kasrah. Wa jazmun, tanda asalnya apa? Sukun. Ya. Nah itu empat macam apa? I'rab. Raf'un, nasbun, khafdun, jazm. Ya. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Bagi isim, bagi isim al-asma' jama' dari ismun. Bagi isim dari empat macam i'rab tadi ngambil tiga. Dari empat macam i'rab tadi raf'un, nasbun, khafdun, jazmun, isim ngambil tiga. Yang pertama apa? Ar-raf'u apa? Rafa', wan nasbu nasab, wal khafdu khafad. Paham ini? Bagi isim dari empat macam i'rab tadi ada tiga. Yani ngambil tiga, rafa', nasab, khafad. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada isim, enggak ada. Isim yang sukun enggak ada. Ya kecuali isim yang mabni ya. Wala jazma fiha, tidak ada jazm. Ya jazm enggak ada, kalau sukun mungkin ada ya. Tidak ada jazm pada apa? Isim. Jadi isim mengambil 3 dari 4 macam i'rab, yaitu apa? Rafa', nasab, khafad. Tidak ada apa? Jazm pada isim. Walil af'ali min dhalika, bagi fi'il dari 4 macam i'rab tadi mengambil 3 juga. Rafa', nasab, jazm, wala khafd fiha, dan tidak ada khafd pada apa? Pada fi'il. Yang dimaksud dengan fi'il pada pembahasan i'rab, fi'il apa? fil mudhari, enggak dibahas itu fil amr, enggak dibahas itu fil apa? Ya, fil madin, karena itu semua mabni, ya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya antara isim dan fi'il itu bersekutu. Ya. Pada dua macam i'rab, itu apa? Rafa dan nasab, ya kan? Pada isim ada rafa, pada fi'il juga ada rafa. Ya. Pada isim ada nasab, pada fi'il juga ada nasab. Berbedanya di mana? Berbedanya pada ya, pada jazm. Ini kekhususan bagi apa? Fi'il. Juga khafad, ini kekhususan bagi apa? Ya, bagi isim. Nah, fahami itu. Ya. Asy-syarhu syarah. Ba'da an dzakara al-musannifu ta'rif al-i'rabi syar'a fi bayani anwa'i. Ba'da setelah an dzakara al-musannif, musannif menyebutkan ta'rif al-i'rabi, definisi dari i'rab, maka syar'a, maka beliau mulai fi bayani menjelaskan anwa'i, macam-macam i'rab. Anwa'iha, kembali ke i'rab. Wa hiya arba'atu anwa', dan i'rab itu ada 4 macam. Ya. Ahaduha, atau pembagian i'rab ada 4 macam. Ahaduha yang pertama ar-raf'u, rafa'. Wa 'alamatuhu al-asliyatu dhammatu, tanda asalnya rafa' adalah dhammah. Itu ada, lihat ungkapan tentang dhammah. Atsani yang kedua an-nasb. Nasab, wa alamatuhu al-asliyatul fathatu, tanda asalnya nasab fathah, ini tanda asalnya. Nanti akan ada datang menyebutannya, tanda-tanda wakilnya, tanda-tanda cabangnya. Al-thalithu yang ketiga al-khafdu, khafad. Wa alamatuhu al-asliyatul kasrah, tanda asalnya khafad atau jar kasrah. Ya, jadi kalau mengungkapkan dhammah seperti itu ya. Dhammah kayak gini. Nah, fathah kayak gini. Kalau kasrah di bawah. Sukun, ya demikian. Al-jazmu, kemudian al-rabi' jazm. Wa alamatuhu al-asliyatu sukun, tanda asalnya jazm adalah sukun. Wa likulli wahidatin min hadhil alamatil asliyati mawadi'u. Setiap satu ya dari tanda-tanda asal ini, dhammahkah, fathahkah, kasrahkah, sukunnya, ada tempat-tempatnya masing-masing, enggak bercampur satu sama lainnya. Dhamma punya tempat sendiri, fathah punya tempat sendiri, kasrah punya tempat sendiri, sukun pun punya tempat sendiri. Ya. Nah, tadi tentang bina, catatan kakinya belum selesai kita baca ya. Sudah nantilah gampang. Pertemuan berikutnya aja. Ya. Kita lanjutkan. Fa'amma al-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fil ismi. Fa'amma al-dhammatu, adapun dhammah, fatakunu alamatan lirraf'i fil ismi. Maka dhammah ini menjadi tanda bagi rafa' fil ismi, pada isim. Wal fi'lil mudhari', dan juga dhammah menjadi tanda bagi rafa' pada fi'il mudhari'. Jadi dhammah ini masuk kepada apa? Isim, masuk juga pada fi'il mudhari'. Nahu qawlihi ta'ala, contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, yakhluqullahu, Allah menciptakan. Di sini terkumpul dua kalimat, yang pertama fi'lun mudhari', yang kedua ismun. Yakhluqu, fi'l apa ini? Mudhari', apa bentukan fi'lun madinya? Khalaqa, khalaqa, yakhluqu, maknanya menciptakan. Ya, di sini kita tahu yakhluqu itu marfu'. Ya, marfu. Fil mudhari dia marfu. Apa tanda rafanya? Dhammah. Allahu itu lafzul jalalah Allah, fa'il. Kedudukannya dalam i'rab sebagai fa'il. Kalau fa'il apa? Mansub atau marfu? Ya, marfu. Tanda rafanya apa? Allahu. Ya, dhammah. Di sini yakhluqu, contoh dhammah yang masuk kepada fi'il mudhari. Allahu, contoh dhammah yang masuk kepada apa? Ismun. Fayakhluqu fi'lun mudhari'un marfu'un, maka yakhluqu, ini cara mengi'rab seperti ini, cara mengi'rab. Yakhluqu fi'lun mudhari'un, yakhluqu adalah fi'il mudhari'. Marfu'un, marfu'. Nah, di sini disebutkan illahnya atau amilnya. Kenapa sih fi'il mudhari' dalam contoh yakhluqu ini marfu'? Iya. Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim, karena fi'il mudhari' tersebut kosong dari penasab dan kosong dari penjazm. Ya. Wa alamatu rafihi dhammatu dhahiratu ala akhirih, dan tanda rafa'nya yakhluqu adalah dhamma yang tampak. Ya. Ala akhirih, pada akhirnya, pada qaf. Ya. Jadi terkait dengan ilmu qore', ya, ilmu qore'. Antum punya hafalan ilmu qore', apa yang paling sering digunakan? Ya zahabu aja ya. Ya zahabu. Zaidun. Ya zahabu. Kalau antum bikin satu jumlah yang dibuka dengan fi'il mudhari', maka harus fi'il mudhari' di dhamma. Ya. Atau dirafakkan. Yadhhab. Enggak boleh yadhhab, enggak boleh yadhhab, enggak boleh. Nah, alasannya apa sih? Bikin lagi kharaja yakhruju. Ya. Yakhruju. Enggak boleh yakhruja Zaidun lagi. Apalagi yaktubu di dhamma lagi. No. Zaidun. Nah, sekarang apa sih alasannya? Kalau ada fi'il mudhari' memulai jumlah itu dirafa'kan. Dalam contoh ini dengan dhammah tanda rafa'nya. Alasannya karena sebelumnya lihat tidak ada penasob amil, tidak ada amil yang menasobkan, ya nasib penasob. Apa sih amil yang menasobkan? Belum ya nanti. Di antaranya an. Ini menasobkan fi'il mudhari'. Atau lan nanti akan datang juga. Nah, kosong. Kosong juga dari jazim. Jazim itu menjazimkan. Jazim. Contohnya apa? Lam. Nah, kosong kan? Nah. Pokoknya fi'il mudhari' prinsipnya kalau kosong dari penasob, kosong dari penjazim, penasob itu yang menjadikan fi'il mudhari' mansub, penjazim yang menjadikan fi'il mudhari' jazim dengan sukun atau tanda yang lainnya. Maka dia marfu'. Ya, maka cari Arabnya gitu. Fi'il mudhari' marfu'un litajarrudi. Apa sih makna litajarrudi? Karena fi'il mudhari' tadi kosong. Litajarrudi likhuluwihi, karena fi'il mudhari' itu kosong. Anin nasibi, dari penasob, wal jazim, dan dari penjazim. Baru sebutkan tandanya, wa alamatu raf'i, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada akhirnya gitu. Wa lafzul jalalah, lafzul jalalah, lafaz yang mulia, yaitu Allah. Ismun marfu, isim yang marfu. Kenapa marfu? Apa amilnya? Apa yang menjadikan Allahu marfu sekarang? Tadi kan kalau yakhluqu, amilnya apa? Yang merufakan yakhluqu fil mudhari'. Kosongnya dia dari penasob dan penjazam. Ini namanya amil yang maknawi, amil yang gak ada bentuknya. Kan kosong dari penasob dan penjazam. Ini amil yang maknawi, amil yang gak ada bentuknya, gak ada wujudnya. Nah, sekarang untuk Allahu marfu, yang namanya isim mu'rab itu harus diketahui. Kenapa ini ditolak? Kenapa ini dikasih? Kenapa ini harus tahu? Apa amilnya? Gitu. Maka Allah itulah lafzul jalalah idal isim yang marfu, dirafakan. Ya. Kenapa dirafakan? Di annahu fa'il. Karena dia sebagai fa'il. Berarti amilnya mana? Yang merafakan Allahu fi'il mudhari' itu. Yakhluqu. Itu yang merafakan Allahu sebagai fa'il. Wa alamatu raf'i, dan tanda rafanya Allahu, lafzul jalalah Allahu adalah dhamma yang tampak pula adh-dhahirah. Nah, itu. Jadi dhamma masuk kepada apa? Fi'lun mudhari'un, masuk juga kepada ya ismun. Ya. Tadi kan karena marfu, rafa ini bersekutu antara isim dan fi'il. Wa ammal fathatu, adapun fathah, fatakunu 'alamatan lin-nasbi fil ismi wal fi'lil mudhari'i, nahwu qawli ta'ala lan nu'jizallah. Adapun fathah, maka fathah ini menjadi tanda linasbi, bagi nasab fil ismi, baik pada isim wal fi'lil mudhari' ataupun pada fi'lil mudhari'. Nah, itu. Jadi fathah bisa masuk kepada apa? Isim bisa masuk kepada fi'il. Ya. Contoh yang mengumpulkan dua-duanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lan nu'jiza Allah, potongan ayat lan nu'jiza. Iya, surat Al-Jin. Ya. Lan nu'jiza Allah, kita tidak bisa melemahkan Allah. Lan nu'ki, kami tidak bisa melemahkan Allah. Lan nu'jiza, dari a'jaza yu'jizu. A'jaza yu'jizu, kalau ana u'jizu, nahnu nu'jiz. Nu'jizu di sini ya. Sebelum kemasukan lan apa berarti? Nu'jizu kan? Nu'jizu. No jizu. Dhamma. Berhubung masukkan nasab lan ini kan masukkan. Maka dhamma ini ganti apa? Fathah. Lan nu'jizallaha. Nah. Lan nu'jizallah. Nu'jiza ini contoh isim yang mansub dengan fathah dhahirah. Allah contoh nu'jiza contoh fi'il yang mansub dengan fathah. Allah contoh isim yang mansub dengan fathah juga. Lihat nu'jiza fi'lun mudhari'un. Nu'jiza ini bentuknya fi'il mudhari'. Mansub dia. Mansub. Kenapa mansub? Lidukhuli harfin nasbi 'alaihi, karena masuknya huruf nasab padanya. Wahwa huruf nasabnya tersebut adalah lan. Wa alamatu nasbil fathatu dhahirah, tanda nasabnya adalah fathah yang tampak. Ala akhirih, pada akhirnya. Karena kan akhirnya bukan huruf illah, bukan alif, ya kan? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Ah, fa'ilnya nu'jiza adalah dhamir yang tersembunyi secara wajib. Ya. Yaitu nahnu, nantilah nahnu, nu'jiza, nahnu. Kalau u'jiza, anak gitu. Kalau tu'jiz, anta ya. Wa lafdul jalalah, dan lafdul jalalah itu ismun mansub. Allah isim yang mansub, dinasobkan. Kenapa? Ala ta'zim, dinasobkan untuk pemuliaan ya. Ini adab ketika kita mengharap lafdul jalalah Allah. Ismun mansub ala ta'zim, isim yang dinasobkan ala ta'zim, karena pengagungan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah, tanda nasabnya fathah yang tampak. Ya sudah. Al-muhim fathah ini bisa masuk kepada fi'il mudhari' nu'jiza, bisa juga masuk ke isim Allah. Wa ammal kasratu, adapun kasrah, fahiya alamatun lil khafdi wa yahtassu al-khafdu bil ismi. Adapun kasrah sekarang ya. Maka fahiya alamatun lil khafdi, maka kasrah adalah tanda khafd, sudah lewat. Fal ismu yu'rafu bil khafdi, ya kan? Kasrah adalah tanda khafd, tanda khafd kasrah. Wa yakhtassu al khafd bil ismi, khafd ini kasrah dikhususkan masuk pada isim, enggak bisa masuk kepada fi'il. Contoh ucapan Allah Ta'ala, amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Billahi, bi dengan Allah, ba dengan Allah, jadi billahi. Allahu dikasih ba, jadi bi billahi, bukan billahi, dibaca tipis lamnya kalau sebelumnya kasrah. Billahi. Falafdul jalalati, maka lafdul jalalah Allah itu ismun majrur, isim yang dijarkan. Kenapa? Lidukhuli harfil jarri alaih, karena masuknya huruf jar padanya itu ba. Wa alamatu jarri, tanda jarnya Allah adalah al-kasrah pada akhirnya. Ah sudah. Allahu panjang. Ya semua Allah itu dibaca panjang meskipun enggak ada tandanya. Iya. Dipanjangkan dua rakaat Allahu meskipun enggak ada tanda panjangnya. Panjangin sudah. Iya. Dalam catatan biasa iya, meskipun biasa tetap dibaca dua rakaat. Ya kan, dari ilah Allah, dari ilah. Ya. Nah, kemudian jadi intinya kasrah ini tanda khusus bagi apa? Isim. Hanya bisa masuk ke isim, enggak bisa masuk ke fi'il. Beda dengan tadi dhamma dan fathah bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fi'il. Wa amma sukun, wa amma sukun. Sukun. Ya kalau kita pendekatannya sukun enggak usah repot-repot. Buah sukun tahu enggak? Nah, itu sukun itu. Terbayangnya manisnya. Ya bukan itunya, bulatnya itu. Sukun dikatakan sukun karena bulat. Oh, duluan mana jadi sukun dengan sukun bahasa Arab? Sukun buah kita dengan sukun bahasa Arab? Sukun bahasa Arab. Orang Indonesia enggak tahu ini buah apa ya? Enggak tahu, tapi kok kayak sukun dia. Wis sukun wis gitu. Wa amma sukunu fa huwa alamatun lil jazmi, ada sukun maka dia tanda bagi jazm. Ini jazm. Sukun adalah tanda bagi jazm. Wa yakhtassul jazmu bil fi'lil mudhari', dan jazm dikhususkan masuk pada fi'il mudhari'. Nahu qawli ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan. Mana di sini? Yalid. Iya. Tadinya yalidu kemasukan lam jadi apa? Lam yalid. Iya. Ambilnya mana? Lam. Iya. Wa lam yulad tadinya apa? Yuladu. Dimasukkan lam jadi lam yulad. Nah itu. Fa kullun min yalid. Antum belajar soft sudah ngerti ya. Yalid aslinya apa? Yaulidu aslinya. Ya, dari walada fa'ala yaf'ilu. Walada yaulidu. Masih ingat? Yaulidu ada wawu dihimpit oleh dua musuhnya. Sebelumnya fathah dengan kasroh lazimah. Maka kabur wawunya jadi yalidu. Nah, itu kan sorof tuh. Nah, ketika yulad muncul lagi wawunya. Kenapa enggak ada, enggak dihimpit dengan dua musuhnya tadi? Yulad di fathah lamnya. Maka wawunya datang lagi, ya aman saya. Itu. Paham ini? Nah, satu kata. Bukan yulad, tapi yulad muncul lagi wawunya. Kalau pada yalid kabur wawunya, sudah lewat itu bahasanya. Fakullun min yalid wa yulad, setiap dari kata yalid dan yulad fi'lun mudhari'un majzum, adalah fi'l mudhari' yang dijazmkan. Lidukhuli harfil jazmi 'alaih, karena masuknya huruf jazm padanya. Apa huruf jazmnya? Lam. Sementara antum modalnya gitu aja. Penjazam contohnya apa? Lam. Penjazam contohnya lam. Penasab contohnya lam. Sudah modalnya satu-satu aja dulu, gak apa-apa tuh. Ya. Penjazam lam contohnya. Penasab lam sudah. Ya. Rofa' suk domah sudah. Nasab satu-satu dulu. Wa alamatu jazmi sukun. Dan tanda jazmnya sukun semua kan. Yalid yulad. Wa hasilu ma sabaq, kesimpulan dari penjelasan yang telah lewat. Nah, ini kesimpulannya. Anna ar-raf'a wan nasba mushtarakun fil asma'i wal af'al. Bahwasanya rafa' dan nasab ini dipersekutukan oleh isim dan fi'il. Paham? Maksudnya apa? Maksudnya isim dan fi'il punya rafa' dan punya apa? Nasab. Wa anna al-khafd khasun bil asma', sedangkan khafd ini khusus bagi isim-isim saja. Wal jazmu khasun bil af'al, dan jazm khusus dengan fi'il-fi'il. Adil ya, imbang ya. Iya. Pas ya. Nah. Tamarin sekarang latihan ini terakhir tamarin. Kalau kita tambahkan waktu sedikit karena tadi ada setoran agak lambat ya. Tamarin, tamarin itu bentuk jamak dari tamrin. Ya, tamarin. Kadang tamrinat gitu ya. Istakhrij al-asma' al-mu'rabah, keluarkan isim-isim yang mu'rab. Wal asma' al-mabniyata, dan isim-isim mabni. Min qawlihi ta'ala, dari contoh ucapan Allah Ta'ala, falyabudu. Tapi ini tanggung ya. Enggak apa-apalah. Tadi yang bawahnya tuh kita kelewatan mabni. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Mana isim yang mu'rab? Mana isim yang mabni? Isimnya saja, jangan dicari fi'il. Ini pertanyaannya, perintahnya mencari isim dan fi'il. Mana isim yang mu'rab? Di sini contoh rabb. Rabb. Ini isim yang mabni atau mu'rab? Rabb. Mu'rab. Rabbun, rabban, rabbin. Iya kan? وَجَاءَ رَبُّكَ. Iya. Min rabbika. Iya, kan? Ila rabbiha asrah. Hadza isim apa ini? Mabni. Kaidahnya semua kata-kata tunjuk, semua isim isyarat mabni. Ya, hadza mabniya di atas apa? Sukun. Hadza itu alifnya kan sukun. Jadi bukan za-nya dilihat, alifnya itu kan sukun. Hadza. Jadi hadza isim isyarat mabni di atas sukun. Albaiti mu'rab atau mabni? Albaiti mu'rab. Ini albaitu, albaita, albaiti bisa. Alladhi. Nah, kaidahnya semua kata sambung isim-isim mausul yang artinya yang itu mabni. Alladhi, alladhani, alladhina, allat, allati, allai, allati, allatani, allai, gitu. Mabni. Alladhi mabni, ada suku juga. Alladhi. At'amahum hum. Hum. Nah, kaidahnya juga semua dhamir kata ganti mabni. Gitu. Min ju'in, ju'in. Mu'rab, masukkan huruf jar min ju'in di kasrah. wa amanahum hum mabni dhamir khauf min khauf mu'rab. Ya, kemudian yang kedua amu'rab wa amu'rabatun aw mabniyatun kalimatu qaum fi qouli ta'ala. Nih lihat mu'rab atau mabni kata qaum dalam ucapan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, ma bayani sabab, dengan menjelaskan sebabnya. Qaumun di sini mabni atau mu'rab? La yaskhar qaumun. Sebabnya apa? Iya, amilnya lihat, amil yaskhar menuntut, menuntut qaum sebagai fa'ilnya marfu. Pada contoh yang kedua min qaumin, amilnya apa? Min huruf jar, menuntut apa? Majrur, qaumin dijarkan. Kemudian amu'rabatun aw mabniyatun kalimatu alladhi, apakah mu'rab atau mabni? Lihat kalimat alladhi, kata alladhi dalam contoh ucapan Allah Ta'ala, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim. Bagaimana alladhi? Ada tiga di sini, mu'rab atau mabni? Mabni. Alasannya apa? Karena di sini alladhi dalam contoh yang tiga ambilnya beda-beda, tapi alladhi tetap saja seperti itu. Aro'aita alladhi, aro'aita di sini amilnya. Aro'aita menuntut alladhi sebagai maf'ulnya. Kalau mu'rab harusnya mansub, iya kan? Tapi di sini tetap. Berarti fi mahalli nasbin billa bid, mana tadi? Fadzalika alladhi, dua ya. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Nah, alladhi di sini apa? Rafa dia pada pada tempatnya rafa. Badal dari dzalika. Iya. Atau dia khobar dari dzalika. Iya, khobar dari dzalika pada mahalnya rafa. Iya, antum belum belajar itu ya, sudahlah nanti. Ah, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, kita akhiri nanti insyaallah pembahasan pada pertemuan berikutnya. Kita akan merojah dulu, akan kita tambahkan dalam catatan kaki itu kaidah tentang mengenali isim-isim yang mabni apa saja, ataupun penyebutan isim-isim yang mabni apa saja, ya. Ya, betul, ada pertanyaan di sini? Kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, silakan tanyakan. Artinya, maknanya, contohnya atau i'rabnya, ya. Ya, Pak Don, nanya. Ah, Pak Nasir nanya. Antum nanya. Di absen harus nanya satu-satu. Kalau enggak nanya dianggap paham 100%. Ya. Pak Don, ada pertanyaan? Nah, berarti saking pahamnya itu, iya. Saking pahamnya itu, mau nanya apa? Pak Nur, ada pertanyaan, Pak? Masih bingung enggak paragraf mana? Nah, antum. Ya, penasob contohnya, penasob itu adalah amil yang menjadikan kata setelahnya di fathah, supaya itu mudahnya dulu. Yadhabu lan yadhaba, contohnya lan. Kalau penjazam adalah amil yang menyebabkan kata setelahnya disukun, mudahnya dulu. Ya, lam yalid wa lam yulad, contohnya penjazam lam. Nanti akan ada teman-temannya, belum disebutkan nanti di temannya. Lan temannya apa saja, ada lam nanti di tempatnya. Ah, Bulfi, paham 100%. Tinggal dikasih cap ya. Benar paham ini ya? Bilang-ulang lagi. Nanti kalau ada yang belum paham, enggak apa-apa ditanyakan, meskipun sudah lewat pelajarannya. Ya, cukup untuk daras jurmiyah ini. Wallahu a'lam.